Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Melanjutkan beberapa pertanyaan. Apa hukumnya orang bercanda tapi masih suka ghibah? Maka candanya tetap, tapi ghibahnya ini yang tidak dibenarkan, ya. Tidak berarti kemudian sebaiknya dia melepaskan candanya, tidak. Maka hendaknya ghibahnya itu dihentikan, ya. Dan ini hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang dari berbuat ghibah. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum may ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Hendaknya jangan menghibahi sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Maukah kemudian makan bangkai saudaranya, makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Ini tidak akan mau, ya. Jelas tidak akan mau. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar menampilkan dengannya lebih baik, ya, dari hijabnya, dan betul-betul dihijabi semuanya, tidak hanya jasadiahnya saja, namun juga perilaku akhlaknya dihijabi dengan hijab, dengan akhlak yang agung dan mulia, jauh dari hal-hal yang akan menggelincirkan kepada dirinya. Karena lisan adalah satu anggota tubuh yang tidak bertulang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man yadmanuli ma baina lihiyatayhi wa ma baina fakhidayhi admanu lahul jannah. Kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang bisa menjamin di antara dua kumisnya, di antara dua jenggotnya, yakni lisannya, dan di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, maka aku jamin dia dengan surga. Masya Allah, ya, bisyarah dari Rasulullah SAW terhadap orang yang senantiasa menjaga lisannya dari berbuat ghibah dan namimah, ya. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita sudah bersadar, ini tentunya adalah satu hal yang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah, hiasilah diri Anda dengan kalimat yang baik, dengan akhlak yang baik. Waffaqanallahu wa iyyakum ila kulli khair. Makna firman Allah Subhanahu wa taala, rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam ayat ini tidak sedikit laki-laki atau suami memahami makna pemimpin di sini. Bukankah seorang pemimpin itu jika mengambil keputusan dengan bijak, makna yang dipimpin akan mentaati pemimpinnya dengan senang hati. Baik. Makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin. Dan ini mandat dari Allah Subhanahu wa taala, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, dengan kelebihan yang Allah berikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Maka yang namanya pemimpin di sini adalah merupakan satu tuntutan. Seorang pemimpin harus mengilmui siapa yang dipimpinnya. Ya, siapa yang dipimpinnya, ini pertama. Kemudian harus mengerti bagaimana ilmu kepemimpinan, leadershipnya. Dan kemudian yang ketiganya, tahu, mengerti, mengilmui bagaimana cara-cara memimpinnya. Dan ini semuanya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Untuk seorang suami itu mengenal kepada wanita, kepada istrinya ini. Bukan mengenal dari sisi sekedarnya saja. Oh, fulana binti fulan, ini orangnya seperti ini. Tidak hanya nama, nasab, dan seterusnya. Atau tobiatnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah dari sisi-sisi syar'i. Harus dipahami. Dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang syariat telah menentukan kepada para wanita. Agar kalau kemudian terjadi apa yang terjadi, bisa lebih lapang dada. Ini banyak tidak mengerti. Bagaimana, maaf-maaf, wanita itu ditakdirkan. Pertama, kurang akal, kurang agamanya. Ya. kurang akal, kurang agamanya. Kurang akalnya karena kesaksiannya dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Kurang agamanya, setiap bulannya mesti ada yang bolong dari ibadahnya. Kemudian yang ketiga, mereka tercinta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Rasulullah mengatakan, فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ دِنَعْ. Sesungguhnya mereka para wanita tercipta dari tulang rusuk yang semuanya bengkok dan yang paling bengkok paling atas. Kata Rasulullah, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Ya. Jika engkau pergi untuk berusaha meluruskannya maka patah. Fa in istamta'ta biha istamta'ta wa biha iwaj. Dan jika engkau menikmatinya dan engkau menikmatinya dalam keadaan dia itu bengkok. Fastausu bin nisa'i khair. Maka Rasulullah mengatakan, wasiatilah, nasihatilah mereka dengan cara yang baik. Dan ini bab berikutnya. Sebenarnya tadi permasalahan belum selesai apa yang kita bahas terkait dengan masalah mereka. Dari sabda Nabi SAW. Ya. InsyaAllah besok ini kita akan masalah suami. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, bahwa wanita itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, takthurna syika, banyak mengeluh, banyak melaknat, banyak mengaduh. Watakfurnal ashir, dan banyak mengingkari kebaikan suami. Ini juga hal-hal yang perlu disadari dari kekurangan-kekurangan wanita. Dan ini juga harus dimengerti oleh seorang wanita agar kekurangan-kekurangan ini ditutup. Bagaimana memperbaiki dirinya agar bisa sempurna. Ya. Maka ini seorang suami sebagai qawwam, tidak kemudian mentang-mentang jadi pemimpin kemudian semena-mena, bukan seperti itu. Maknanya bagaimana? Artinya kalau rusaknya rumah tangga adalah sangat tergantung kepada pemimpinnya. Satu perusahaan, tatkala terjadi kisruh, terjadi, maka tentunya yang diciduk duluan ini adalah direkturnya, ya. Bukan pegawainya, direkturnya dia duluan. Kenapa? Ya. Maka demikian pula satu rumah tangga. Karena itu Allah Subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Artinya kepemimpinan yang akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang dipimpinnya ini. Kemudian dengan kepemimpinan itu dibutuhkan pada kelemah lembutan, kepada dan seterusnya, ini yang insyaallah akan dibahas besok bismillah tentang masalah ini, ya. Dan untuk kita sudah kita bahas kaitannya dengan masalah as-salihat, ya. Wanita yang salihah tadi sudah kita sedikit kita singgung. Maka hal ini kepemimpinan seorang laki-laki, yang ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya hal ini tidak boleh kemudian dirampas oleh wanita, ya. Artinya seorang wanita kemudian menuntut karena persamaan gender misalnya ini, ya, merasa istrinya ini adalah lebih, maka kemudian mengambil alih kedudukannya, hal ini tidak benar, ya, tidak benar. Karena Rasulullah juga mengatakan, lan yasuhadil ummah wallau amrahum imra'ah. Tidak akan menjadi baik umat ini ketika dipimpin oleh seorang wanita. Urusan mereka dipimpin oleh seorang wanita tidak akan jadi baik, ya. Lebih lagi dalam rumah tangga, kalau kemudian yang memegang kendali rumah tangganya adalah seorang istri, wail kullal wail, ini bencana, ya. Maka dalam hal menjadi seorang pemimpin di sini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dibutuhkan kepada kesabaran, kepada kelemah lembutan, dan juga tuntutan untuk mendidik, ya, kepada yang dipimpinnya ini, ya, untuk bagaimana benar-benar menjadi baik, ya. Ini wallahu ta'ala. Ini pembahasannya insyaallah rincinya besok, ya. Ada pertanyaan, suami ana dagang pada waktu malam, pulang jam 2 malam. Apa ana harus menunggu sampai suami pulang? Lebih baik, ya. Lebih baik kalau harus kalau kemudian menunggu suami sampai pulang, membukakan pintu, apalagi ini kita lihat mencari mangsa di malam hari, ya. Letih, dan tentunya juga seorang istri seperti ini hendaknya lebih menyadari bagaimana suka dukanya, ya, seorang suami untuk menghidupi keluarganya, rela untuk menggantikan malam adalah siangnya, siang adalah malamnya, dibalik ini demi menghidupi keluarganya. Maka ini hendaknya kalau toh kemudian tidak harus menunggu sampai, ya tentunya menunggu, kemudian lebih baik kalau kemudian tatkala suami pergi kemudian tidur, ketika suami pulang sudah bangun, nah, kemudian ini kan sudah masuk dalam pertengahan malam yang akhir, untuk kemudian sholat ya, qiyamul lail, mendoakan suaminya ya, ketika suaminya pulang kemudian disambutnya dengan baik ya. Kalau kemudian harus mandi dulu disiapkan ya, air panas untuk mandi dan seterusnya, memberikan khidmah. Kemudian juga jangan lupakan untuk qiyamul lail, lebih lagi juga mengingatkan kepada suami, ya minimalnya adalah bisa sholat witir dulu sebelum tidurnya, ini akan lebih baik. Dan insya Allah dengan seperti itu, yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini insya Allah akan menjadikan apa namanya kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ini wallahu ta'ala. Apakah termasuk kedurhakaan atau penentangan terhadap syariat Allah Ta'ala jika sang suami akan menikahi lagi, mungkin poligami maksudnya ya, umur 14 tahun atau umur di bawah 17 tahun, kemudian sang istri pun menolak atau melarang suaminya poligami dengan alasan taat kepada ulil amri, pemerintah. Dalam hal ini, ini apa namanya dari sisi syariat sebenarnya tidak ada masalah, dari sisi syariat sebenarnya tidak ada masalah, dan ini sangat baik sekali kalau kemudian seorang istri mempersilahkan suaminya untuk poligami. Ya. Daripada kemudian seorang suami ini berbuat aneh-aneh ya, berselingkuh dan semisalnya terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dalam hal ini juga seorang suami pun juga harus tahu diri ya. Jangan hanya semangat mau poligami saja. Karena siapa sih yang tidak mau? Ini seorang laki-laki mana yang tidak mau untuk poligami? Ini semua pasti menginginkan. Dan ini adalah sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tuntunan Al-Quranul Karim. Namun tentunya, sebagaimana kita mengerti bahwasanya yang namanya syariat ini ada juklaknya. Ya. Ada perintah, ada petunjuk pelaksananya. Maka syariat poligami sama dengan perintah sholat. Ya. Ketika ada perintah sholat, Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Maka sholat itu tidak akan benar kecuali manakala mengikuti kepada tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, "Khudu'ani manasikakum." Artinya apa? Ittiba'. Kalau sunnah ya sunnah, tapi juga yang nyunnah, gitu ya. Sunnah memang poligami adalah sunnah, tapi yang nyunnah. Namun yang terjadi adalah tidak demikian. Yang terkadang sering terjadi adalah kedzaliman yang terjadi. Maka sekali lagi kita lihat kepada sang istri pun juga harus menyadari yang namanya poligami adalah satu syariat ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian sang suami pun juga harus tahu diri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami. Bagaimana para sahabat juga berpoligami. Bukan sekedar kemudian nikah, besok gak suka lagi di akhir, ya, dan seterusnya seperti itu terus. Nanti sudah gitu ganti lagi. Ini masya Allah ya, seperti ini. Maka ingat kepada sabda Nabi alaihi salam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai, menyenangi. Ini apa yang dicintai oleh saudaranya sebagaimana dicintai untuk dirinya sendiri. Kalau menginginkan dirinya baik, mestinya berbuat baik kepada orang lain. Ya. Jangan maunya dibaiki saja. Coba kalau seperti itu dilakukan kepada anaknya sendiri, kepada saudara perempuannya sendiri. Sekarang dengan berbagai alasan, ya. Orang mau poligami alasannya banyak janda yang nganggur, ya. Banyak wanita-wanita tua yang tidak dinikahi, banyak. Sekarang yang membuat janda itu siapa? Ya. Yang membuat janda ini siapa? Yang suka kawin cerai? Kemudian ada alasan lagi, ini kasihan, mau menolong, dan seterusnya. Ada alasan seperti itu lagi. Ya, mau menolong janda misalkan. Tapi kalau kemudian istrinya sendiri, kemudian keluarganya sendiri bubrah, siapa yang mau nolong? Ya. Siapa yang mau nolong? Ketika istrinya dan anak-anaknya kemudian bubrah, gara-gara kelakuan bapaknya ini, mau poligami tapi dengan cara-cara yang seperti itu, maka siapa yang mau menolong mereka? Siapa yang menolong istrinya nanti, mantan istrinya ini, dan juga siapa yang menolong anak-anaknya ketika bubrah seperti itu? Tidak ada kepercayaan lagi kepada bapaknya. Maka ini hendaknya juga diperhatikan. Dan dalam hal ini juga seorang istri hendaknya ta'awun yang baik. Memang ya, tidak ada seorang suami pun yang tidak mau poligami. Dan tidak ada seorang istri pun yang mau dipoligami. Sampai ummahatul mukminin. Dan ini sudah tabiat, ya. Yang tentunya sangat bertolak belakang, ya. Namun kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memadukan itu. Maka disinilah ya, hendaknya saling menyadari seorang istri, seorang suami, manakala memang mau berpoligami, maka juga tanggung jawab, siap dengan berbagai risiko. Jangan kemudian nanti setelah poligami menjadi belas kasihan orang lain, apalagi kemudian ya, istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu lambang sari kenyol gitu ya. Jadi konyol. Sandang pangan golek dhewe ya. Artinya mencari penghidupan cari sendiri, si sang istri dipekerjakan untuk mencari penghasilan. Nah, kemudian dirinya juga leha-leha. Maka ini mempekerjakan para istri. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim, kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang suami itu sebagai pemimpin dengan dua hal. Yang pertama adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mereka atau sebagai yang lain. Yang kedua adalah sebagai dengan kewajiban untuk memberikan nafkah. Maka ini wajib berikan nafkah kepada mereka. Kalau ditelantarkan, ya wailul wail. Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya, bukan hanya mertuanya. Lebih lagi nih, ikhwan fillah jazakumullah, satu hal yang perlu disadari. Sekali lagi, sunnah itu adalah sunnah. Tidak hanya poligami saja, semua sunnah kalau dihidangkan dengan cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang sunnah, maka ini subhanallah akan berikan pandangan yang indah, tontonan yang baik di hadapan umat yang lain. Tapi ketika sunnah ini tidak dikerjakan dengan sebagaimana sunnahnya, artinya tidak mengikuti petunjuk dan pelaksana, ya, karena ada perintah, ada juklak, ya, tidak sesuai dengan juklaknya, ini yang terjadi. Allahu musta'an, ya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Tatkala seorang suami memang sudah layak menikah lagi, berpoligami, dan juga siap bertanggung jawab, kemudian juga yang kemudian kalau dia tidak berpoligami akan menyebabkan terjatuh kepada hal-hal yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi dengan teknologi yang ada seperti sekarang ini, maka hendaknya juga para wanita pun juga berlapang dada, ya, untuk kemudian juga ini memang kalau boleh dibilang takdir, tapi yang kurang baik, ya, ya, takdir yang kurang baik. Namun ini adalah insyaallah di balik itu semuanya ada kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi adalah dengan cara-cara yang baik. Jangan kemudian diambil, oh ini sunnah gitu saja. Semua juga sunnah, ya. Permasalahan sunnah ini tidak hanya poligami saja. Tapi sunnah itu betul-betul harus ditunaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana petunjuk pelaksanaannya? Dari hal-hal yang kita lihat, bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi Alaihi Wasallam, sikap-sikapnya. Kalau kemudian berpoligami, tapi kemudian kisruh, tetangganya yang sering mendengarkan keributan, ya, terjadi, maka ini bagaimana akan menjadi baik? Ditonton oleh umat yang di sekelilingnya saja sudah tidak mengenakkan, ya. Maka bagaimana sunnah ini akan menjadi baik ketika tontonannya adalah seperti itu? Ini bahkan menjadikan orang itu lari dari agama ini, ya. Bisa jadi menjadi penyebab seperti itu. Maka intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah-masalah ini. Dan kembali semuanya adalah kembalinya adalah kepada bagaimana seorang qawwam ini dalam memanage semuanya. Karena bukan kesalahan dari seorang istri seperti itu, kadang-kadang bukan dari kesalahan seorang istri. Karena sekali lagi harus disadari bagi para suami, tidak ada seorang pun dari istri yang mau menerima untuk dipoligami. Yakin, tanya kepada mereka semuanya. Tidak ada yang mau untuk dipoligami. Jangankan itu, ibu kita sendiri tatkala kita menikah, beliau yang paling cemburu, ya. Maka tabiatnya manusia adalah seperti itu. Namun kemudian bagaimana kalau kemudian dipadukan dengan cara yang baik, suami dalam menunaikannya pun dengan cara-cara yang baik, maka ini akan menjadikan sunnah itu dipandang umat secara umum juga akan menjadi baik. Dan tentunya ketika sunnah itu dikerjakan dengan nyunnah, ya, ini pun juga akan masya Allah, orang akan melihat dengan yang lebih baik. Namun ini yang terjadi, ya, sekarang ini adalah terkadang apa namanya tidak sesuai. Artinya sunnah ini dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi sunnah memang sunnah tapi tidak nyunnah. Artinya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana bagaimana apa namanya sunnah ini dikerjakan. Ya. Maka kita lihat bagaimana para a'immah, Imam Ahmad berpoligami juga. Tapi kemudian kita lihat bagaimana, apakah kemudian mengurangi dari perhatiannya kepada ilmu, kepada dakwah, dan anak-anaknya menjadi ulama, Abdullah dan juga Saleh rahimahumullah. Ini. Lah sekarang berpoligami, anaknya berceceran di mana-mana. Kemudian kurang mendapat perhatian, dia akan menjadi pusat belas kasihan orang. Nah ini kita lihat bagaimana para imam. Tapi kita lihat Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka sampai tidak menikah bahkan. Ini. himmahnya mereka dengan ilmu, perhatiannya mereka dengan dakwah. Apa kemudian salah ketika seorang tidak menikah? Tapi kalau kondisinya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ini ulama uzab, ya, para ulama bujangan. Ini yang terjadi. Bagaimana perhatian ini? Kalau kemudian ifrat dan tafrit, maka ini tentunya adalah sunnah ini menjadi tidak menjadi nyunnah, ya. Ini sama seperti sholat ketika tidak dilakukan sesuai dengan cara-cara Rasulullah SAW. Ini. Maka ini khana fitin jazakumullah, satu hal yang mesti diperhatikan, ya. Maka sesuai dengan pertanyaan ini, ini hanya tidak ada apa namanya secara syari menikahi umur 14 tahun atau 17 tahun, ini satu hal yang tidak dilarang secara syariat. Hanya kemudian aturan-aturan pemerintah, dan ini namanya aturan pemerintah yang bisa saja di ini kan apa namanya, karena ini adalah satu hal yang jelas dalam hal ini adalah kalau kemudian sang istri itu sudah rida dengan dan mau memahami akan keadaan suaminya, dan itu suami itu bisa berlaku adil, maka insyaallah ta'ala ini akan lebih baik, ya, bagi semuanya, ya, lebih baik bagi apa namanya, bagi suaminya, juga lebih baik bagi apa istrinya, untuk kemudian dia lebih tenang dan apa agar suaminya itu tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kemudian hanya sekedar apa namanya penambiasan syahwat dan semisalnya, Allah musta'an, ini hendaknya sang suami pun juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Mohon dijelaskan poin ke-14, tidak menyelisi suaminya dalam tempat tinggal. Artinya ini apakah? Ini tidak menyelisi suaminya dalam tempat tinggal. Ini artinya hendaknya kemana suami itu pergi, ya. Ini juga selalu bersama suaminya. Sesuatu yang itu memudahkan kepada suaminya. Misalkan karena pekerjaan, terkadang sebagian orang ada yang maunya pokoknya di kampung, ya, maunya di kampung bukan di tempat kerjaannya, dan sementara suami harus pulang balik dalam keadaan letih dan seterusnya, ini merepotkan. Maka alangkah baiknya kalau kemudian sang istri pun juga selalu bersama suaminya dimanapun dia itu tinggal, kecuali kalau dalam keadaan misalkan apa namanya lingkungan dan seterusnya, apalagi kalau sudah punya anak, ya, maka ini keduanya juga harus bersabar. Karena misalkan sang suami harus kerja jauh, ya, sementara dia dan anak-anaknya juga butuh anak-anak, khususnya kepada anak-anaknya butuh kepada pendidikan, dan kemudian tidak didapati pendidikan yang layak kecuali di satu tempat yang itu jauh dari tempat pekerjaan suaminya, maka seperti itu adalah tidak mengapa ini. Dan ini juga harus dengan musyawarah bersama, ya, kebaikan di antara keduanya untuk saling memahami. Kemudian juga makna menyelisih suaminya dalam tempat tinggal ini juga satu rumah misalkan. Ini tidak boleh kemudian ketika sang suami menginginkan tidur di sini, kemudian dia pindah, ya, tidak mau tidur bersama dengan suaminya. Ini juga termasuk hal yang tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Maka hendaknya juga mengikuti bersama suaminya, apalagi ini ada kalau dalam satu rumah. Wallahu ta'ala. Akankah pernikahannya dimulai dari perkenalan Facebook akan barokah? Allah musta'an, ya. Ini bisa saja terjadi seperti itu. Dan masalah keberkahan ini adalah berikutnya. Karena tidak sedikit yang kemudian dari latar belakang yang tadinya kurang baik, ya, kemudian keduanya menjadi baik, dan kemudian menjadi keluarga yang baik, yang apa benar-benar diberkahi pun juga tidak sedikit. Kita tidak akan mengatakan seperti itu kalau dengan Facebook ini tidak barokah, juga tidak. Tapi yang tidak dibenarkannya adalah cara-cara yang di Facebook ini. Yang terkadang adalah, bukan terkadang, ini memang terlalu vulgar, ya. Terlalu vulgar. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari cara-cara yang seperti ini. Maka kalau kemudian terjadi jadi pernikahan lewat Facebook ini, maka mudah-mudahan setelah itu kemudian menyadari dan menjadi baik, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada pernikahannya. Ketika kemudian mau berubah kepada yang lebih baik, maka insyaallah taala keberkahan akan senantiasa bersamanya. Wallahu ta'ala. Bagaimana jika istri tidak kekurangan tetapi suami tidak memberikan nafkah, ya, sama sekali? Maka hal ini juga sekali lagi yang namanya nafkah, apapun keadaannya, itu adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Manakala memang suami itu punya penghasilan, maka selayaknya untuk kemudian dan kewajiban baginya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Ini kalau memang punya penghasilan. Kecuali kalau memang tidak punya penghasilan dan perlu diberi nafkah, maka boleh kemudian seorang istri yang memberikan nafkah kepada suaminya. Ini bersedekah. Tapi ini bukan satu kewajiban. Namun tentunya suami yang seperti ini kalau menyandarkan, benar-benar hanya menyandarkan, ya, memang apa namanya, menikah untuk itu saja, maka ini tentunya tidak dibenarkan. Karena apa? Sekali lagi, seorang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang suami sebagai pemimpin adalah dengan wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab yang mereka nafkahkan dari harta mereka terhadap istrinya ini. Maka ini tentunya haknya bagi seorang istri untuk kemudian meminta bagian dari nafkah dari istrinya, dari suaminya ini. Adapun kemudian si istri punya penghasilan sendiri, kecukupan misalkan, baginya untuk kemudian dia bersedekah atau juga yang lainnya adalah haknya. Namun sekali lagi, nafkah adalah suatu hal yang diwajibkan bagi seorang suami untuk berikan kepada istrinya. Ini wallahu ta'ala. Dusta di antara suami istri dibolehkan. Mohon dispesifikkan dusta apa yang diperbolehkan, karena banyak kita dapati sekarang laki-laki beristidlal dengan bermudah-mudahan ia mengambil pendapat yang lemah. Sebagaimana kebolehan dusta antara suami istri ini, kalau dustanya untuk menutupi maksiatnya dan jadi kebiasaan dia berdusta, tidak benar seperti ini. Dusta yang dibolehkan di sini, dustanya suami dan istri, itu dicontohkan seperti misalkan dalam masalah makanan, ya, istri nggak pintar masak, ya, masaknya nggak enak. Nah, kemudian kalau suami mengatakan tidak enak, maka istri akan tersinggung, nah, akhirnya bisa mutung, ngambek tadi, ya. Maka seperti ini boleh kemudian seorang suami berdusta. Gimana? Oh, enak banget ini. Padahal juga, ya, sambil mencicipinya, memakannya pun juga sambil tutup mata mungkin, ya. Ini, karena mungkin rasa tidak enak, hambar atau yang sepisahnya. Maka ini yang seperti itu. Bukan kemudian berdusta menyembunyikan selingkuhannya, menyembunyikan kemaksiatannya. Maka tidak benar seperti itu. Ya. Seperti itu tidak dibenarkan. Bukan itu maksudnya. Maka ini dustanya seorang suami terhadap istrinya atau juga sebaliknya, ini dalam hal-hal yang seperti tadi, ya. Dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam masalah pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka salah kemudian sisi pendalilan kalau kemudian digunakan untuk seperti itu, wallahu ta'ala. Apakah hukum menghibai mertua dalam keadaan mertua tidak marah? Apapun yang namanya ghibah tidak dibenarkan, baik itu mertua atau kepada siapapun. Namanya ghibah adalah dilarang. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Dilarang, ya. Ghibah ini hukum asalnya adalah tidak dibenarkan kecuali pada 6 golongan. Disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Ya. Ini ghibah yang dibolehkan. Menyebutkan kejelekan seseorang bukan termasuk ghibah pada 6 kelompok saja. Selebihnya dilarang. Siapakah mereka? Pertama mutadhallim, orang yang berbuat kezaliman. Wa mu'arrifin, orang yang membuat biografi. Biografi, maka ini namanya biografi, riwayat hidup seseorang disebutkan semuanya, baik buruknya disebut. Wa muhadhdhiri, yang ketiganya adalah memberikan tahdzir. Ya, maka tidak disebutkan. Memberikan tahdzir dalam rangka kebaikan. Tahdzir dari orang yang apa namanya? Menyelisihi agama atau membuat kesesatan, atau tahdir terkait masalah untuk kehidupan yang lama seperti ini memberikan tahdir dalam rangka untuk menjaga kepada agamanya, peringatan pada orang-orang yang ahli bid'ah dan semisalnya, ya, tahdir wa muhadhiri wa mujahirin fisqan, yang keempatnya orang yang menampakkan maksiat terang-terangan. Terang-terangan berbuat maksiat. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Artinya menampakkan, tidak ada rasa malu berbuat maksiat. Maka ini seperti ini menceritakan keburukannya, bukan hal termasuk ghibah. Wa mujahirin fisqan wa mustaftin, yang kelimanya orang yang minta fatwa. Seperti kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, ketika minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang mau melamarnya. Ini Muawiyah dan Abu Jahm. Maka Rasulullah mengatakan, amma Muawiyah fasaduk lah malalah. Muawiyah ini orang yang melarat, enggak punya harta. Adapun Abu Jahm, fa innahu dharrab wa la yadh'asan anatiqihi. Tukaku suka mukul dan tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ya. Kata Rasulullah, ingkai Usamah bin Zaid, nikailah Usamah bin Zaid. Kata Fatimah, karihtuhu ya Rasulullah, aku benci dia. Aku tidak suka sama dia. Tapi Rasulullah mengulang ingkah Usamah bin Zaid, diulang sampai 3 kali, maka Fatimah pun sadar itu bukan rekomendasi, tapi itu adalah surat sakti, ya, yang tidak bisa menghindar. Ini sudah perintah dari Rasulullah SAW, meskipun dirinya tidak cinta, ya. Maka di sini namanya pernikahan belum tentu diawali dengan cinta, ya. Dan ini bahayanya manakala menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bahaya, jadi ini diyakini oleh para sahabat sampai menyelisih kepada perintah Nabi. Ya wai, ulal wai, ini yang sangat ditakuti oleh mereka para sahabat dan para sahabiyah. Nah, seperti kisahnya ini Fatimah binti Qais, berulang-ulang Fatimah mengatakan karihtu, saya benci dia. Namun tak kalah sadar ini perintah, sudah sama'an wa ta'atan. Dan ini juga kisahnya seperti kisahnya Zulaibib, ya. Kisahnya Zulaibib. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang memerintahkan kepada keluarga Ansar ini untuk menikahkan putrinya dengan Zulaibib. Zulaibib ini seorang yang mestapa, enggak punya siapa-siapa, seorang ahli sufa, melarat, ya, enggak punya keluarga, enggak punya rumah, tinggal di gubuk di sufa di belakang masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah menawarkan, wahai Zulaibib, aturidu zawaj, apakah engkau menginginkan untuk nikah? Nah, seorang anak muda, ya, siapa yang ditawari seperti enggak mau? Tapi sahabat Zulaibib radhiyallahu ta'ala pun tahu diri. Tahu diri. Kalau kita mungkin langsung, wah, tentu Rasulullah ditawari nikah, siapa yang enggak mau, ya. Tapi ini kita lihat bagaimana para sahabat, para sojo istilahnya, ya, terlalu bersahaja sifatnya. Ya, sikapnya bersahaja, tahu diri siapa dirinya, mengatakan dan kemudian mengatakannya, Rasulullah, siapa yang mau menikah dengan dia di saya, Siapa yang mau merelakan putrinya dengan orang seperti saya? Saya orang gak punya apa-apa, gak punya rumah, gak punya harta, gak punya penghasilan, gak punya apa-apa sudah. Siapa yang mau menikahkan? Nah ini kita lihat Rasulullah SAW pun juga membantu, dan ini penting ya, untuk kemudian perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini hikmah sangat besar sekali. Bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan kepada orang-orang yang belum mampu menikah, kemudian diupayakan untuk menikah. Kemudian kata Rasulullah, pergilah kepada rumah, salah seorang rumah dari Ansor, sahabat Ansor itu, sampaikan salam dariku dan sampaikan kepada dia bahwa Rasulullah merintahkan untuk menikahkan putrinya dengan dirimu. Masya Allah. Maka Zulaikum pun datang kepada rumah itu, kemudian untuk salam. Kemudian si penghuni rumah keluar mengatakan, anta ya Zulaibi. Ketika tahu yang datang Zulaibi, hanya mengatakan, kamu toh. Artinya seseorang yang istilahnya status sosialnya itu rendah, tidak dianggap. Kemudian disampaikan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka berembuk. Dan semuanya mengatakan, kalau seandainya jangan Zulaibi. Artinya seisi rumah tidak suka ya dengan Zulaibi ini. Namun apa kata sang putri? Mengatakan, tidak mungkin saya menyelisih perintah Nabi SAW. Tidak mungkin saya menyelisih perintah Nabi SAW. Ini masalahnya. Dan si sang putri ini tidak mengatakan, tidak mungkin saya menolak lamarannya Zulaibi. Bukan. Tapi ini perintah dari Nabi SAW. Maka ini kita lihat bagaimana yang diyakini oleh para wanita-wanita di masa Rasulullah SAW. Wanitanya pada seperti itu. Bagaimana para sahabat? Ya. Bagaimana para ulamanya para sahabat? Ini ya sisi yang kadang kita kurang perhatikan. Bagaimana mereka perhatiannya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sangat takutnya kalau menyelisih kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini di sini yang kadang kita kurang pada tempatnya. Mengatakan tidak mungkin saya menyelisih perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sudah perintah. Maka diterima. Ya. Demikian pula kisahnya Barirah radhiyallahu ta'ala anha, mantan budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini budak pada seorang wanita mantan budak ya, yang ketika sudah merdeka dia tidak suka lagi sama suaminya, tapi suaminya cinta sekali. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Barirah, kalau seandainya engkau kembali kepada suamimu, seandainya engkau kembali kepada suamimu. Kata Barirah, ya Rasulullah, atamuruni bihi aw annaka syabi', ya. Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku atau sekedar berikan syafaat? Ini tahu. Kalau ini perintah oleh Rasulullah, sam'an wa ta'atan, saya akan ikuti. Saya akan turuti. Kalau ini perintah darimu untuk aku kembali kepada suamiku, saya akan turuti. Tahu kalau perintah Nabi tidak dituruti bahaya besar. Meskipun asal dan hatinya itu tidak suka. Ini mereka para sahabat. Nah ini hal yang mesti kita perhatikan. Bagaimana seseorang manakala menyelisihi kepada sunnah Nabi SAW dalam segala apapun. Ya. Menyelisihi kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini wail kullal wail. Ya. Ketika seorang suami tidak menjaga sholat jamaahnya. Ya. Ini hendaknya waspada. Jangan hanya poligaminya saja yang dikedepankan. Ya. Oh ini sunnah. Lah kewajibanmu sholatmu. Apakah tidak takut? Maka ini bukan berarti kita menolak kepada sunnahnya poligami. Ini kadang-kadang tafrid dan ifrat ini. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana untuk kemudian kita kembali kita lihat bagaimana prinsip para sahabat tatkala menyelisih kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang akan memberikan bahaya. Kemudian wallahu ta'ala anah. Misalkan seorang ayah meminjam uang hibang, dan sebagai anak, anak sudah menasihati ayah bagaimana? Apakah juga mendapatkan dosanya? Dan dengan uang pemberian ayah tersebut, apakah si anak mendapatkan dosanya? Dalam hal ini para ulama juga, wallahu ta'ala alam, sebagian mengatakan bahasanya al-ithm ala al-mubashir. Al-ithm ala al-mubashir. Dosa itu bagi yang berhubungan langsung. Ada yang mengatakan seperti itu. Dosa itu adalah bagi yang berhubungan langsung. Artinya dosa itu adalah bagi bapaknya. Adapun anaknya, maka tidak terkena dosanya, kalau apalagi sudah menasihatinya. Namun demikian, sebagian para ulama juga lebih hati-hati. Kalau tahu itu mutlak dari cara-cara seperti itu, maka kalau kemudian bisa menghindarinya itu lebih baik. Untuk menghindarinya itu lebih baik. Jangan sampai kemudian makan dari sesuatu yang sifatnya ribawi. Karena ini ada satu hal yang berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala mengibarkan bendera perang terhadap orang-orang yang masih berhubungan dengan riba, ya. Orang-orang yang masih bermuamalah dengan ribawi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau tidak berhenti fa'danu biharbi minallahi wa rasulihi. Fa'danu biharbi minallahi wa rasulihi. Dikibarkan bendera perang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Maka ini bukan perkara yang gampang, ya. Wallahu ta'ala. Banyak di antara ikhwan dan akhwat yang sebelum menikah mereka telah banyak berhubungan melalui internet dan media sosial. Bagaimana cara ta'aruf yang syar'i? Ini cara-cara yang tentunya tidak dibenarkan. Adapun ta'aruf yang syar'i ini adalah bagaimana kemudian masing-masing calon ini bertemu. Namun bertemu dalam artian namanya ta'aruf ini tidak mesti harus bertemu langsung, ini tidak. Tapi mengenal. Dan cara mengenalnya mungkin bisa dengan perantaraan saudara perempuannya atau berita dari siapanya mendapatkan, mencari berita. Kemudian namanya berikutnya setelah mengenal dan kemudian ada hasrat untuk menikah dengannya, kalau toh kemudian mau melihatnya, nazar sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau toh tidak, maka tidak mengapa, karena nazar ini adalah intinya menguatkan. Untuk menguatkan mau menikahi. Bukan nazar ini adalah nazar tamattu. Ya. Nazar untuk menikmati. Untuk sensus, ya. Kalau enggak cocok di akhir, sudah enggak jadi. Besok cari lagi yang lain, lihat lagi. Ini Allah musta'an, ya. Ini sebagian ada yang kelakuan model seperti itu. Maka ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap para wanita yang melakukan hal-hal seperti itu. Kalau seandainya nanti saudara perempuannya dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu, atau kemudian anaknya diperlakukan seperti itu, kira-kira akan ridha atau tidak? Dan Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka ini ta'aruf yang dibenarkan adalah bagaimana mengenal mungkin pribadinya atau agamanya. Dan dengan media sosial itu sebenarnya belum mencukupi, karena bisa banyak kedustaan di dalamnya, ya. Banyak kedustaan di dalamnya, di dalam media sosial ini. Maka tentunya adalah bertanya kepada orang yang dekat, ya. Ini akan lebih baik. Baik itu dari sisi si perempuannya atau dari pihak si laki-lakinya. Karena juga si perempuannya juga boleh untuk kemudian mencari tahu sebagaimana juga Fatimah binti Qais bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa itu Muawiyah, siapa itu Abu Jahal. Ini untuk mencari tahu layak tidak untuk kemudian menikah dengan saya, seperti itu. Makanya dari dua sisi pun juga untuk bisa saling mengenal. Kemudian kalau kemudian ada kecocokan, baru kemudian nazar melihat untuk menguatkan kecocokannya tadi. Ini wallahu ta'ala. bagaimana cara menjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri. Wah, ini daurah lagi. Ini ya. Dan ini masya Allah ya, komunikasi. Makanya kita lihat bagaimana komunikasinya. Kalau kemudian secara global adalah bagaimana kita lihat komunikasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu dipelajari. Bagaimana sistem komunikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik ini. Dan khususnya kepada Safiyyah binti Huyai Ibn al-Akhtar. Ya. Ini seandainya Safiyyah radhiyallahu ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana komunikasi yang dibangun dari Rasulullah SAW kepada Safiyyah, ini mungkin akan menjadi ilmu komunikasi yang paling tinggi. Ya. Karena bagaimana Rasulullah SAW bisa menyadarkan seorang Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha, bisa menjadikan dirinya masuk Islam. Kemudian bisa, bahkan bisa kemudian ridha dipersunting oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal keluarganya itu sudah dibantai semuanya. Ya. Di Madinah diusir, sampai di Khaybar, ya, termasuknya dibantai. Orang tuanya, paman-pamannya ini banyak dibantai. Yang tentunya tabiat seorang manusia tentunya akan ada dendam dan seterusnya. Namun ini bagaimana komunikasi yang dibangun oleh Nabi alaihi salatu wasalam bisa baik. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Karena apa? Komunikasi itu penting, ya. Sistem komunikasi itu adalah penting. Karena banyak orang yang tidak kemudian mengenal seperti itu, apalagi seorang dai, satu hal yang tentunya siapapun, ya. Orang seorang apa namanya yang pemerhati pendidikan, seorang pendidik juga demikian ilmu komunikasi. Ini sangat penting sekali. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan anak-anak agar bisa mentransfer ilmunya kepada anak-anak ini. Ini juga komunikasi. Lebih lagi juga bagaimana berkomunikasi dengan suami dan istri ini. Dan ini kita lihat Rasulullah dengan Safiyyah yang sangat luar biasa. Bagaimana komunikasinya Rasulullah dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Ummu Salamah, dengan lain sebagainya. Ini tentunya kembalinya bagaimana kita melihat, dan ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Asyratun Nisa'nya. Ini wallahu ta'ala. Butuh daurah lagi nih. Ya. Allah musta'an. Suami saya malas mencari nafkah. Bagaimana cara menasihatinya? Nah, terus mau apa ya? Diingatkan kepada dia. Bahwa ini adalah kewajiban, tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar tuntutan dari keluarganya, ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di hadapan manusia tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkannya, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hendaknya dinasihati ya. Untuk apa namanya memenuhi kewajibannya, tanggung jawabnya. Istri yang belajar agama akan tetapi suami tidak mendukung. Kenapa? Maka hal ini sang suami hendaknya dinasihati, hendaknya diingatkan. Ya. Karena agama adalah merupakan sumber kebahagiaan dari sebuah rumah tangga. Bahkan kalau bisa dan diajak bareng. Baik, dalam hal ini, kalau tak kemudian suami masih awam dalam hal ini, maka harus diingatkan, ya, harus diingatkan bahwasanya kita hidup ya, kepada dasar-dasar kehidupan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya apa yang dicari dari kehidupan ini, dan kemudian apa yang diinginkan setelah kehidupan ini, manakala kemudian diingatkan dari hati ke hati, ya, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah manakala perhatian dengan agama. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kuat. Mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Mengenal Rasulullah SAW, mengenal agama ini. Maka inilah. Ya. Dan kemudian setelah itu tentunya adalah mengenal bagaimana cara apa namanya mengaruhi kehidupan dunia ini. Yang semuanya itu telah diatur dan dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran mengatakan, Inna hadza Qur'an yahdi lil lati aqwam. Memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Yahdi lil lati hiya aqwam dalam semua sisi kehidupan manusia, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan akhlak perilakunya. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kepada kita dengan akhlak yang baik sekali, dengan tuntunan sangat baik sekali. Maka dalam hal ini juga hendaknya mengingatkan pada suami, karena agama itu bukan sebagai penghalang ya. Sebagai penghalang untuk istri kemudian tetap memberikan khidmah kepada suaminya. Bahkan agama ini akan menjadikan lebih berartinya seorang istri untuk memberikan khidmah kepada suaminya ini. Maka ini istilahnya harus dari hati ke hati. Kembali kepada makna syahadat yang diucapkannya. Ada ini konsekuensi-konsekuensi daripada dua kalimat syahadat yang diucapkannya adalah tentunya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua gerak-geriknya. Makna Muhammad Rasulullah, maka ini juga masuk dari pintu ini untuk mengingatkan kepada seorang suami ini. Yang kemudian tentunya dengan itu kemudian menuntut kepada kita untuk belajar. Kita tidak akan mengerti bagaimana kita bagaimana kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita kecuali dengan kita belajar. Karena banyak orang mengaku mengikuti sunnah, ternyata itu adalah bukan sunnah yang dilakukan. Mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian cara-cara yang dilakukannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi yang seperti ini hendaknya bicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati agar sang suami pun juga mau perhatian dengan perkara agamanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada penanya ini untuk kemudian bisa membuka hati suaminya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun juga membukakan hati sang suami ini untuk mau perhatian dengan perkara agamanya. Wallahu ta'ala. Ini wallahu ta'ala. Ini pertanyaan lagi, Ustaz mohon nasihat untuk istri yang suaminya pengin nikah lagi. Maka tadi sudah kita singgung ya, bahwa manakala memang suaminya adalah tanggung jawab, dan kemudian kalau kemudian tidak menikah kemudian akan terjatuh ke dalam hal-hal yang haram, maka tentunya seorang istri pun juga hendaknya lapang dada ya, untuk menerima ketentuan-ketentuan itu. Dan hikmahnya jelas sangat banyak. Hikmah-hikmahnya adalah sangat besar dan sangat banyak sekali. Manakala itu semuanya bisa terrealisasi sekali lagi. Sunnah ini bisa terrealisasi sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Artinya sunnahnya poligami, sunnahnya menikah lagi, ini dilakukan seperti sunnahnya Nabi SAW. Ini hikmahnya tentunya adalah akan sangat besar ya. Banyak sekali hikmahnya. Satu sisi pertama adalah suami akan selamat dari terjatuh ke dalam hal-hal yang haram ya. Kemudian yang kedua adalah bisa membantu dari istri kedua yang mungkin tidak ada menikahi misalkan, dan kemudian ada yang melindunginya. Kemudian juga sisi yang lain juga sebagaimana hikmah daripada rumah tangga adalah memperbanyak anak ya. Yang dengan anak inilah, yang tentunya dengan anak-anak yang terdidik, dengan anak-anak yang terbimbing, yang senantiasa ini juga yang menjadi kebanggaan Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan kemudian anak yang ditelantarkan, nah, bukan itu, tapi ketika anak-anaknya terbimbing dengan baik dengan sunnah-sunnah Nabi, maka ini yang dibanggakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum al-umam yaumil qiyamah. Sebenarnya aku akan bangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain dengan jumlahnya yang banyak. Tentunya mereka orang-orang yang membawa estafet risalahul Islam, dan masih banyak hikmah yang lain dari masalah ini. Jika sekali lagi hal ini adalah sunnah ini ditunaikan sesuai dengan petunjuk pelaksana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini mudah-mudahan memberikan hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan kepada rumah tangga kaum muslimin, khususnya kepada rumah tangga ahlu sunnah salafiyin, yang sudah mengenal sunnah agar lebih kemudian lebih introspeksi diri, lebih muhasabah dengan sunnah yang dilakukannya, agar ketentraman senantiasa dan keberkahan senantiasa menaungi dalam rumah tangganya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya dari berangkat dari rumah tangga ini akan kepada masyarakat, dan kemudian sunnah ini pun juga akan semakin menyebar di hadapan umat. Dan ini adalah merupakan asbabun nasr, sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.